بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah masih melanjutkan pembicaraan kita dari bab yang terakhir dari kitab Al-Wajibat, pembicaraan tentang masalah At-Tawakud. Dan kita telah melalui beberapa poin pembicaraan tentang masalah tauhid. Yang pertama, bahwa al-kufru bitauhid awalu ma faradallahu ala bini Adam. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada setiap anak Adam, setiap orang, adalah al-kufru bitauhid. Yang kedua, penjelasan beliau tentang sifatul kufri bitaghut dan sifatul iman billah. Al-kufr bitaghut disifatkan oleh beliau dengan meyakini tentang batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan segala bentuk macam ibadah kepada selain Allah. Dia membenci perkara penghambaan kepada selain Allah taala. Dia kafirkan para penyembah tauhid dan mengadakan permusuhan terhadap syirik dan alu syirik. Ini adalah sifat al-kufri bitawhud. Adapun sifatul iman billah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-ma'bud, satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan yang hak selain Allah taala. Kemudian dia memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah taala. Kemudian dia tolak segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Dia mencintai ahlul ikhlas. Dia mencintai orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dia berikan loyalitas kepada mereka. Dan dia memusuhi dan membenci segala bentuk penghambaan kepada selain Allah dan para pelakunya. Ini adalah sifatul iman billah. Kemudian beliau juga terangkan bahwa yang seperti ini, al-kufru bitaghut wal imanu billah, adalah millatu Ibrahim. Milahnya Nabiullah Ibrahim. Yang barang siapa membenci pengingkaran kepada tauhid dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah, maka dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya sendiri. Orang-orang yang safi, orang-orang yang mereka telah membodohkan dirinya sendiri. Kemudian beliau menjelaskan tentang tauhid, maknanya adalah am kullu ma'ubida min dunillah wa waradin. Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Atau sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kullu ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Segala yang menjadikan hamba, segala yang menyebabkan seorang hamba dia melampaui batas-batas kehidupannya, yang batas kehidupan itu adalah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah tauhid Muhammad Rasulullah, kewajiban untuk berjalan di atas syariat Nabi. Semua yang menyebabkan keluar dari tauhid, semua yang menyebabkan keluar dari mengikuti syariat adalah taghut. Sehingga dikatakan at-tawaghit katsirah. Taghut itu sangat banyak. Waru'usuhunna khamsah. Tapi pembesar-pembesarnya ada lima. Yang pertama asy-syaitan. Iblis atau syaitan. Yang kedua al-hakim, al-jair, al-mughayyir li ahkamillah, penguasa yang jahat, yang rusak, yang merubah-rubah hukum Allah Ta'ala. Yang ketiga alladhi yahkumu bighairi ma anzalallah, orang yang mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Yang keempat alladhi yadda'i ilmal ghaib, orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Dan sekarang kita bicara yang kelima alladhi ya'buduhun nas min dunillah wa waradin, orang yang mereka disembah oleh manusia dan dia ridha dengan penyembahannya itu. Dia disembah oleh manusia dan dia ridha dengan penyembahan manusia tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, beliau bawakan dalam hal ini ayat Allah Ta'ala, man qala inni ilahun min duni may yaqul minhum wa may yaqul minhum inni ilahun min duni, barang siapa yang mengatakan saya adalah ilahun, saya adalah ilah selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam, balasan kami kepada orang yang mengatakan dirinya adalah ilahun min dunillah adalah jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah, ada di antara manusia yang mereka dengan sengaja mengeklaim bahwa dirinya adalah ilahun, rabbun, ilahun, muta'un. Dirinya adalah rabb, ilah yang mewajibkan manusia mentaati dirinya, mentaati dirinya. Yang tidak mentaati akan dia siksa, yang mentaati akan dia bebaskan. Ini adalah tauhid. Semisal Fir'aun. Fir'aun mengatakan tentang dirinya apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak melihat ada sesembahan lain selain diriku. Dan Fir'aun memaksa manusia agar taat total kepada dirinya dan mengancam orang-orang yang mereka menyelisihi titah Fir'aun. Maka dia menempatkan dirinya seakan Rabbul Alamin, Dia menempatkan dirinya adalah ilahun ma'budun, ilah yang disembah. Dan yang semisal dengan Fir'aun, orang-orang yang mereka menyeru manusia menyembah dirinya, maka dia tauhid. Atau ikhwati billah, orang-orang yang mereka disembah oleh manusia, boleh jadi dia tidak menyeru manusia menyembah dirinya, tapi manusia menyembah dia karena kehebatannya, keluar biasaannya, lalu manusia menyembah dirinya dan kemudian dia ridha. Lalu dia ridha dengan penyembahan manusia kepada dirinya, ini juga masuk dalam ini kategori yang kelima ini. Ini tauhid. Yang dia ridha untuk mendapatkan penghambaan dari manusia. Seorang muslim, seorang mukmin yang mengetahui tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, dia sadar sepenuhnya bahwa dia makhluk. Dia tidak ridha. Seandainya ada manusia yang menyembah dirinya, dia mengetahui tentang kedudukan dirinya adalah hamba Allah. Maka lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari orang-orang yang memuji Nabi di atas ini status beliau. Beliau mengingkari orang-orang yang mereka ingin memperlakukan Nabi di atas kedudukan beliau sebagai seorang hamba dan Rasul Allah. Maka di antara perkataan Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. La tutruni kama atrati Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian perlakukan aku dengan cara yang berlebih-lebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa bin Maryam, dia perlakukan dengan cara yang berlebih-lebihan. Inni Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Ucapkan oleh anda Abdullah wa Rasuluh. Tidak lebih daripada itu. Nabi pernah disifati oleh sebagian sahabat, orang yang mengetahui yang gaib. Nabi langsung tepis, langsung bantah. Inilah Nabi mengingkari orang-orang ingin yaitu bersikap keterlaluan kepada Nabi. Bahkan Mu'ad bin Jabal ketika dia habis keliling-keliling ke negeri-negeri, tahu-tahu kemudian ketemu Nabi langsung sujud. Nabi ingkari perbuatan Mu'ad. Apa-apaan ini ya Mu'ad? Apa-apaan ini? Seandainya aku boleh memerintahkan manusia sujud, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena berbesarnya hak suami dari istri. Tapi tidak boleh ada makhluk yang sujud kepada makhluk. Oleh karena itu, ikhwan, Nabiullah Isa tauhid atau bukan? Hah? Kenapa? Iya. Nabiullah Isa walaupun disembah oleh manusia, maka Nabiullah Isa bukan tauhid. Bahkan Allah katakan di hari kiamat kelak, Nabiullah Isa, malaikat yang disembah oleh manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, mereka semuanya mengingkari. Karena memang tidak pernah mengajarkan kepada manusia penyembahan kepada dirinya. Lihat bagaimana ketika malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala. Di dunia ada sebagian orang yang mereka menyembah kepada malaikat. Di antaranya sebagian kelompok orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah malaikat. Dan keyakinan mereka tentang malaikat adalah banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Allah katakan pada malaikat, wa yauma yahsyuruhum jami'an, saat ketika nanti Allah mengumpulkan seluruh para hamba. Akan datang hari Allah mengumpulkan semua para makhluk, dan Allah akan tanya, walas'alanna alladhina ursilu ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Benar-benar kami akan tanya, kata Allah, baik kepada manusia yang diutus kepada mereka rasul, atau kepada para rasul yang Allah mengutus kepada mereka. Kita yang kedatangan rasul akan ditanya Allah Ta'ala. Para rasul yang menyampaikan risalah Allah akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan ditanya. Maka Allah katakan pada malaikat, ahaul thumma yaqulu lil malaikah, lalu Allah mengatakan kepada malaikat, ahaulai iyakum kanu yabudun, wahai malaikat, apakah mereka-mereka itu menyembah kalian? Kok ada fenomena di dunia penyembahan manusia kepada kalian? Apakah mereka-mereka itu memang menyembah kepada kalian? Apa kata malaikat? Subhanak anta waliyuna min dunihim, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah wali kami, pelindung kami, sesembahan kami, dan bukan mereka. Lalu apa kata malaikat? Balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya Allah, mereka itu sesungguhnya menyembah kepada jin, dan mereka kebanyakan kepada jin itu beriman, meyakini. Qotibillah. Jawaban malaikat ini juga sekali lagi adalah kunci jawaban terhadap terjadinya fenomena berbagai macam bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air, ada yang menyembah yaitu benda-benda hidup atau benda-benda mati. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah bahkan kerbau. Kok bisa terjadi berbagai macam fenomena penyembahan kepada makhluk-makhluk tersebut? Apa memangnya matahari, bulan, bintang, malaikat, nabi, yang lain-lainnya pernah memerintahkan mereka menyembah dirinya? Tentu enggak. Lalu kok bisa terjadi seperti itu? Inilah kunci jawabannya yang malaikat katakan, balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka itu sungguhnya menyembah kepada jin ya Allah, kebanyakan mereka kepada jin beriman. Ikhwan fillah, yang menjadi otaknya, sampai kemudian ada fenomena penyembahan-penyembahan kepada selain Allah adalah jin, adalah syaitan, adalah iblis. Sehingga kemudian manusia dipermainkan oleh iblis, oleh syaitan, sesuai dengan kadar akal mereka, hingga terjadinya penyembahan kepada selain Allah SWT, baik kepada benda-benda langit atau kepada benda-benda bumi, kepada makhluk yang di langit atau kepada makhluk yang di bumi. Ini semuanya adalah yaitu permainan syaitan kepada manusia. Syaitan mempermainkan manusia sehingga terjadi berbagai macam bentuk penyembahan kepada selain Allah SWT, dan syaitan mempermainkan sesuai dengan kadar akal mereka. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menjelaskan tentang kenapa sampai terjadi berbagai macam bentuk fenomena penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Demikian pula, lihat ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Isa, yang di dunia ini Nabiullah Isa menjadi sesembahan, disembah oleh orang-orang Nasrani, yang keyakinan mereka tentang Isa diantaranya, Waqalatinasara Isa binullah. Di antara perkataan Nasrani, sebagian mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan Allah SWT juga mengkafirkan beberapa keyakinan yang ada pada kelompok-kelompok di kalangan kaum Nasrani. Sebagian mereka ada yang mengatakan Isa adalah satu di antara yang tiga, dan Allah kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa Allah adalah satu di antara yang tiga. Kemudian juga di antara mereka mengatakan pula Allah adalah Isa bin Maryam, dan Allah kafirkan juga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha Isa bin Maryam. Telah kafirlah yang mengatakan Isa adalah ibnu Maryam. Ini adalah fenomena yang ada, dan ini hasil permainan syaitan. Maka di antara yang Allah katakan pada Nabiullah Isa, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan di hari kiamat kelak Allah akan bertanya kepada Nabiullah Isa, wa Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, kamukah yang mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Ta'ala. Apa kata Nabiullah Isa? Subhanak, masuci engkau ya Allah, masuci engkau ya Allah, maka nali alaikum, maka nali an akula malaysa lebih hakin. Ya Allah, saya tidak layak aku mengucapkan perkataan yang bukan menjadi hakku. Mengajak manusia menyembah dirinya bukan haknya Nabiullah Isa. Maka beliau katakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya aku pernah mengatakan yang seperti itu ya Allah, pasti engkau akan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fil nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi, tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum, sembah wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Allah Rabbku, sesembahanku dan sesembahan kalian. Nabiullah Isa sama dengan semua nabi-nabi yang lainnya, dakwahnya dakwah tauhid, karena memang yang mengutusnya adalah satu yaitu Allah Ta'ala, dan yang diajarkan satu yaitu dinul Islam, yang asasnya itu sama yaitu tauhid. Semua nabi mengajarkan hal yang sama. Alhamdulillah. Maka Nabiullah Isa walaupun disembah, dia bukan tauhid, karena dia tidak ridha dan bahkan mengingkari tentang fenomena penyembahan kepada dirinya. Kemudian ikhwan, semua yang disembah selain Allah ini tadi, baik syaitan, baik yakni para pemimpin-pemimpin yang jahat yang memaksa manusia menyembah dirinya, kelak di hari kiamat akan terjadi saling pengingkaran satu dengan yang lainnya. Hari ketika Allah katakan, mana manil muluk, mana ada raja lagi, mana ada raja lagi di hari ini, Allah menunjukkan kekuasaannya dan semuanya mereka benar-benar mengakui tentang kerajaan Allah Ta'ala. Maka di antara mereka terjadi pengingkaran satu dengan yang lain. Ini yang digambarkan Allah dalam ayat, ini katakan Allah dalam ayat, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Pada hari kiamat orang-orang yang di dunia mereka itu menjadi akhilla, teman dekat, teman akrab, sahabat karib, atau antara bos dengan pegawainya, pemimpin dengan rakyatnya, tokoh dengan penggemarnya, yang mereka al-akhillah. Ini orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Fans, kepemimpinan, ketokohan, kedekatan. Maka mereka yang di dunia dalam menjalin semua kedekatan tadi itu di atas asas kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah, akan berubah menjadi permusuhan. Akan berubah menjadi permusuhan. Kecuali orang-orang mereka menegakkan segala hubungan mereka dengan ketakwaan. Maka perhatikan, bahkan syaitan akan mengingkari para penyembahnya. Syaitan akan berlepas diri dari segala bentuk amaliah para penyembahnya. Hari itu adalah hari yang mereka semuanya berlepas diri dari orang-orang yang mereka ini di dunianya menyembahnya, taklid mentaatinya, menuhankannya. Mereka semuanya akan putus hubungan dan saling mengingkari. Bahkan syaitan pun akan mengingkari. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Kata iblis, Allah katakan di sini, dan nanti ketika Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba, ketika hari Allah nanti telah memutuskan perkara di antara para hamba, pengadilan telah digelar oleh Allah, ahlul jannah telah menempati jannah, ahlul nar telah menempati neraka. Syaitan, iblis, kata al-imam al-Hasan al-Basri, akan pidato di mimbar api. Dia akan pidato di mimbar api. Dia akan mengatakan kepada penghuni jahanam, yang setiap kalimat-kalimat iblis semakin membuat mereka merana dan menyesal, meratapi. Apa kata iblis? Wa qala syaitan lama qudiyal amru. Dan iblis akan pidato saat Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wai ahlun nar, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, dan janji-janji Allah semuanya benar. Sehingga orang-orang yang mereka telah memenuhi janji-janji Allah, telah memenuhi kewajiban mereka, telah mendapatkan janji-janji Allah, yaitu jannah. Wa wa'adatukum, saya juga dulu menyebar janji pada kalian. Fa akhlaftukum, akan tapi janjiku aku selisihi. Dua. Yang ketiga, maka nali alaikum min sultanin illa ada'a illa anda'autukum fastajabtum li. Saya sesungguhnya tidak punya kuasa apa-apa untuk menyesatkan kalian. Saya tidak punya kekuasaan apapun untuk menyesatkan kalian, kecuali sekedar mengajak, sekedar menyerahkan proposal, membisikkan, mengajak, gelembuk, merayu. Fastajabtum li, ternyata kamu ikut. Ternyata kamu yang memenuhi, yang kalian menjawab seruan-seruanku, ajakan-ajakanku. Maka kata iblis, fala talumuni walumu angfusakum. Kalian jangan celah diriku, tapi celah diri-diri kamu sendiri. Kamu yang bodoh, kamu yang sesat memang, kamu yang cenderung kepada kebatilan, sehingga kamu ikut ajakan saya, jangan celah saya. Sudah tugas saya menyesatkan manusia. Bodohnya kamu ikut, ya ini apa yang saya tawarkan kepada kamu. Soal syaitan menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia, itu trik dan strategi syaitan, urusan dia. Yang salah adalah kita sendiri, yang mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Maka iblis pun katakan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian, sebagaimana kalian tidak bisa menolong diriku juga. sehingga tinggal merasakan sama-sama azab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata iblis, inni bari'um mimma tusyrikut mimma asraktumuni min qablu. Saya berlepas diri dari perbuatan kalian menyekutukan diriku dengan Allah bahkan sejak zaman dulu kala. Iblis sejak awal sungguhnya telah mengingkari tentang perbuatan syirik karena tidak layak dia disembah. Tapi tugas iblis itu mencari kawan untuk bisa menetap di jahanam. Maka di sini iblis baru blak-blakan, baru terang-terangan menyampaikan kepada mereka. Tapi kalau mereka toh menyesal, gak ada lagi gunanya. Udah telat. Yang kedua, antum lihat bagaimana Allah SWT berbicara tentang orang-orang yang di dunianya mereka menjadi muqallid, pemimpin-pemimpin sesat. Bagaimana mereka akan menggugat. Wa barasulillahi jami'an. Mereka akan dihimpun menghadap kepada Allah semuanya. Faqalad du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah, para pengikut, para pendera, para muqallid, orang yang selalu sami'na wa ta'na sendika dawuh, apa yang diminta, yang diperintahkan, pokoknya enggak saja terus gitu. Mati hidup derek panjenengan. Orang yang seperti nanti akan menggugat kepada para bosnya, para pembesarnya, apa? Inna kunna lakum taba'an. Fahal antum mughnuna anna min adabilai min syait. Bos, pemimpin, wahai tuan, kami dulu adalah para pengikut kalian. Kami dulu adalah para pengikut kalian. Sekarang bisa enggak kalian menyelamatkan diriku dari azab Allah sedikit saja? Ratapan mereka kepada para pemimpin mereka demikian yang mereka ungkapkan. Apa kata mereka? Qalu. Para bos, para pemimpin, para tuan-tuan besar, mereka mengatakan kepada para pengikutnya, lau hadanallah lahadainakum. Seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, kalian akan tak bimbing kepada hidayah, kata mereka. Kalau saya dulu mendapatkan hidayah Allah, kalian akan tak tunjuki ke jalan yang benar. Sawa'un alaina am jazina am sobarna malana min mahis. Podo wae sekarang ini, kita mau sabar atau nyesel, kita mau protes atau kita mau sabar, kita tidak ada tempat lari. Udahlah, ayo bareng-bareng dinikmati saja jahanam ini. Ikhwan billah, ini yang Allah katakan. Apakah anda masih akan ini menjadi pak turut? Pokoknya pecah kesang derek panjenengan. Oh, enggak bisa. Kita harus punya prinsip bagaimana, siapa yang kita ikuti. Jangan sampai kita nanti nyesel tetapi sudah terlambat. Sebab ini semuanya adalah mereka menyekutukan Allah. Mereka taklid buta. Mereka tidak perhatian kepada bimbingan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terlambat dalam mengungkapkan penyesalan. Lalu beliau mengatakan di akhir pembicaraan ini, annal insana la yusiru mu'minan. Manusia tidak akan menjadi mukmin, kata beliau, hatta yap furu bit taghut, sampai mereka itu mengingkari taghut. Innal insana la yusiru mu'minan illa bil kufri bit taghut. Orang tidak akan menjadi mukmin, ikhwan fillah, kecuali dengan mengingkari taghut. Tidak cukup kita hanya saya yang penting sudah beribadah kepada Allah. Saya tidak beribadah kepada selain Allah, belum cukup. Sampai anda juga punya sikap, saya ingkari semua yang disembah selain Allah, batil. baru yang demikian ada pengingkaran. Dan iman menuntut pengingkaran seperti itu. Enggak cukup Anda, saya yang penting beragama Islam, tapi saya tidak bisa mengingkari batilnya selain Islam. Enggak bisa. Kita harus punya sikap pengingkaran. Sebagaimana kita menegaskan Allah ilahun haq, dan kita meyakini selain Allah sesembahan yang batil dan wajib kita mengingkari. Enggak bisa sekedar kita menetapkan Allah saja, tetapi wajib ada an-nafyu. Maka beliau bawakan dalil, adapun dalilnya bahwa orang tidak akan menjadi mukmin kecuali dengan kufru bitaghut, dengan mengingkari taghut, yaitu faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang tali yang sangat kokoh. Beliau katakan ar-rusdu adalah dinu Muhammad. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Telah jelas antara ar-rusdu dan kesesatan. Kata beliau, ar-rusdu dinu Muhammad. Tauhid adalah dinnya Muhammad dan agamanya semua para nabi dan rasul. Wal ghayyi, kesesatan, kesyirikan adalah dinu Abi Jahl. Agamanya Abu Jahl. Dan agamanya semua orang kafir adalah agama kesyirikan. Wal urwatul wusqa, syahadat la ilaha illallah. Tali yang kokoh adalah syahadat la ilaha illallah. Orang tidak dianggap berpegang kepada tali ini kecuali bil kufri bitaghut wal iman billah. Tanpa itu tidak dianggap dia memegangi tali al-uratul usqa. Kemudian yang dalam syahadat ini kata beliau mutadhamminatun lil nafyi wal isbat. Dalam kalimat ini ada kandungan an-nafyi wal isbat. An-nafyi tanfi jami'a anwa'il ibadah. Adapun nafi adalah penolakan terhadap segala bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Isbat tusbitu jami'a anwa'il ibadah lillahi wahdah. Adapun isbat adalah penetapan segala bentuk ibadah kepada Allah saja. Inilah penjelasan ringkas yang berkaitan dengan yaitu al-kufru bitaghut. Dengan demikian kita telah digambarkan oleh beliau bagaimana yakni penjelasan tentang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Dengan demikian ikhwan, pembahasan kita tentang kitab al-wajibat sudah selesai. Dari awal pembahasan sampai akhir Anda bisa perhatikan semuanya kurang lebih menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Pembahasan bab yang pertama tentang usul salasah, tiga hal yang akan ditanyakan oleh malaikat di kuburan nanti. Pembahasan kedua asluddin wa qaidatu, yang bicara tentang kaidah agama yang dibangun dari la ilaha illallah. Penjelasan ketiga, bab ketiga tentang kalimat makna la ilallah. La ilallah maknanya, syurutnya, dalil-dalilnya. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan yaitu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam atau pembatal syahadat. Lalu dilanjutkan dengan tauhid, pembicaraan tentang syirik, tentang kufur, tentang nifak, kemudian terakhir tentang pembahasan masalah tauhid. Dengan demikian telah selesai pembahasan kutaib al-wajibat. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran sekilas tentang akidah yang sangat mendasar dengan penjelasan singkat, dan insyaallah kita akan yaitu ganti pembahasan kitab yang lainnya yang masih juga berkaitan dengan pembahasan jenis akidah, pembahasan yang berkaitan dengan i'tiqad al-sunnah wal jamaah, sebagaimana para ulama telah banyak memberikan bimbingan dalam masalah ini. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah untuk senantiasa mempelajari apalagi perkara yang sangat mendasar untuk kita ketahui dari akidah kita sendiri, karena merupakan penentu. Dan ikhwanibillah, yang banyak hilang di umat ini, satu, akidah, kedua, manhaj dalam beragama. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.